الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندما يفنى أبا صفية ما هو النحو لغة واصطلاحا apa buah belajar ilmu nahwu? Nah, ya, kena baik bila, Ikhwan. Untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Yang kedua? Yang kedua untuk menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca kata-kata bahasa Arab yang tersusun dalam kalimatnya. Dalam berbahasa Arab. Nah, tidak mesti baca. Tidak hanya membaca dalam berbahasa Arab. Baik, siapa pengarang Matan ala Jurumiyah? Abu Muhammad Harun. Wabillah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawuda Asin Haji Al-Ma'ruf ibni Ajurum rahimahullah ta'ala. Beliau berkata al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah. Salam. Lafz kalam lahu maknaya lughawiyyun wa nahwiyyun. Baik, ma huwa al-kalam lughatan? Anda ya khana? Aba Usman, mati. Ibaratun amma tafsiru tisalun fa'idatun. Ini kemarin dikritik ya. Iya. Definisi ini didatangkan oleh ahlu bidah ya, untuk menafikan kalamullah, dalam artian menafikan faud, suara dan huruf dari kalamullah. Sehingga definisi yang disebutkan oleh mu'alif apa? yadullu ala nutqin mubhim. Nutqin mubhim, ucapan yang memberikan pemahaman. Baik. Wa amal kalamun nahwi wa nabila. Apa? Harus terkumpul padanya. Kalam. Al-kalamun nahwi harus terkumpul padanya berapa perkara? Assalamualaikum. Assalam. Empat. Empat perkara. Yaitu. Al-lafdu. Al-lafdu. Murakkabu. Mufidu. Bil-wad'i. Nah. Al-kalamun nahwi wa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu fil wad'i al-arabi. Ma makna kaunihi lafdan? Apa Nu'aim? Lafad apa? Ya, puna sultan samdan ala hadil hurufi isyariyah. Artinya? Yaitu suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang namanya lafad itu adalah hendaklah dia berupa suara ya, mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif dan diakhir dengan alya. Baik. Keluar dengan definisi lafad, mada ya fana Abu Azam? Tulisan. Tulisan kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada suara. Nah, dikecualikan lagi apa? Ya fana, Abdillah. Isyarat. Isyarat, ya. Menunjuk suatu atau mengangguk, geleng kepala itu bukan kalam, karena tidak ada suaranya. Nah, tidak ada suara. Walafdu yang kau similakan, ya fana Baisa. Lafdu nah. Yang qasimu ila kismain. Mahuma? Musta'mal wa muhmal. Musta'mal dan muhmal. Musta'mal contohnya apa? Musta'mal contohnya Zaidun. Muhmal. Muhmal contohnya Dais. Dais, maklub Zaid, kebalikan dari lafaz Zaid. Nah, barakallahu fikum. Baik, anastamir. Wa makna qawni murakkaban. Al-kalamu wa lafdul murakkabu. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu al-murakkab. Wa makna qala asy-syarih. Wa makna qawni murakkaban ayyakuna mu'allafan. Perhatikan bacanya mu'allafan. Di fathalamnya isim maf'ul ya. Beda dengan mu'allif. Kalau mu'allif isim fa'il, penyusun, yang menyusun. Kalau mu'allaf itu isim maf'ul yang disusun. Min kalimataini au aktsara. Makna sebuah kalam itu harus lafaz murakkab, harus murakkab adalah hendaklah dia tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, itu baru namanya kalam. Tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi minimal tersusunnya sebuah kalam itu dari dua kata. Ya. Nah, contohnya Muhammadun Musafirun. Muhammadun Musafirun. Muhammad Safar. Muhammad seorang musafir. Ini tersusun dari dua kata. Apa? Isim, isim. Muhammadun satu, Musafirun satu. I'rabnya dibaca Abu Hamzah. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. وعلامه رفعه الضمه الظاهره على الظاهره وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره مشاجر خبر مبتدا مرفوع مرفوع به مرفوع به وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. نعم. Yang namanya i'rab itu menjelaskan al-ibana, ya, menjelaskan. Jadi Muhammadun di sini marfu, mubtada marfu dengan ibtida. Ibtida itu amil maknawi, ya. Amil yang merofakkan mubtada adalah ibtida. Amilnya disebut dengan amil maknawi karena dia tidak ada lafadznya. Tanda rofanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Sedangkan musafirun ini khobar mubtada marfu dengannya. Bihi dhamir ra' kembali ke mana? Mana Abu Yazid? Muhammad. Bihi ini bil mubtada. Nah, ya walaupun sama Muhammad tapi bihi dhamir ra'nya kembali ke mubtada. Khobarul mubtada marfuun bihi ini bil mubtada. Jadi amil yang merofakkan khobar adalah siapa? Mubtada. Amil ma amil lafzi. Nah, tanda rupanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Qala wal ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Tersusun dari berapa kata ini? Wabdillah. Dua. Al ilmu dan nafi'un. Coba di Arab. Al ilmu muktadaun. Al ilmu muktadaun. Marfu'un. Bil ibtida. Yanau ismul mufrad. Khabarul mubtada'i. Marfu'un bihi wa alamatu rafihi adlamatu dhafiratu ala akhirih. Yanau ismul mufrad. Baik. Wa yablughul mujtahidul majda. Orang yang sungguh-sungguh itu mencapai kemuliaan. Akan mencapai kemuliaan. Tersusun dari berapa kata ini? Tidak. Fadilah. Tiga. Yablugu. Satu. Mustahidu. Dua. Al-Majda. Tiga. Fi'il. Fa'il. Maf'ul bih. Ya Rab. Nah, ini masih bisa dilengkapi ya i'rabnya. Seperti misalkan tanda rupanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad juga bisa dilengkapi. Baik, perhatikan ya blugu di sini fi'il mudhari' marfu. Amilnya apa yang merofakkan dia? Yang merofakkan fi'il mudhari' adalah amil maknawi atau lafzi apa Abdillah? Maknawi, yaitu apa? At-tajarrud anin nasib wal jazim, kosong dari penasab dan penjazim. Nah, al-mujtahidu fa'il, amilnya fi'il, al-majda mansub maf'ul bih, amilnya juga fi'il. Jadi kalau mau dilengkapi mansubun bil fi'li gitu. Cuman di sini tidak disebutkan. Contoh yang berikutnya, walikulli mujtahidin nasibun. Setiap mujtahid itu mendapatkan bagiannya. Berapa kata ini? Berikutnya? Tiga. Tiga apa saja? Likuli mujtahidin nasibun. Likuli itu berapa kata? Likuli. Likuli itu dua. Lam huruf jer. Kuli dua. Mujtahidin tiga. Nasibun empat. Jerob. Jadi empat kata bukan tiga. Lam alamu tarfu jarin. Kulli ismun majrurun bilang walamatu jarini al-kasratu ad-dhamiratu ala akhirih. Wal-jaru Wal-jaru wal-masruru Muta'an Fi mahzufin Khobarun muqaddam Takdiruhu Ka'inun Au Mustaqirun Wa kullun Mudhafun Wa mustahidun Mudhafun ilaihim. Kalau mau dibaca yang di atas ya, wa kulli mudhafun wa mustahidin mudhafun ilaih. Mubtada'un mu'akhirin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamatu ala akhirihi. Nah. Baik, ini contoh-contoh apa? Murakkab ya, tersusun dari dua kata atau lebih. Nah. Minimalnya itu dua isim, satu fi'il, satu isim. Ya. Nah. Misalkan ja'a Zaidun. Nah, itu contohnya yang satu fi'il, satu isim. Kalau dua fi'il enggak bisa. Dua huruf juga tidak bisa. Satu huruf satu fi'il, satu huruf satu isim tidak bisa. Jadi minimalnya berapa tadi? Dua isim atau satu fi'il satu huruf. Nah. Satu isim. Nah. Tanbihun di sini ada faedah tanbih. An-nasibu qad yakunu min al-khairi wa qad yakunu min asy-syarri fata'ammal. Tanbih yang namanya nasib bagian itu kadang-kadang bisa berupa kebaikan, bisa juga berupa kejelekan. Nah. Faedatun qa'idatu kullu mujtahidin musibun idza kanat minal isabati fahiya batilatun bi adillatil kitab wa sunnah. Qa'idah setiap mujtahid itu musib benar jika ini diambil dari kata al-isabah benar, maka inilah qa'idah yang batil. Pernyataan atau qa'idah yang menyatakan bahwa setiap mujtahid itu pasti benar itu qa'idah yang batil dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fami al-kitab qalu ta'ala wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harfi id nafasat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnahuma Sulaiman. Fa hadhil ayatu fiha dalalatun ala butlani hadhil qa'idah. Ayat ini terdapat dalil tentang batilnya kaidah ini. Kaidah li kulli atau kullu mujtahidin musib. Kenapa? It anna Dawud wa Sulaiman ijtahada fil hukmi fa kana as-sawabu ma'a Sulaiman duna Dawud li qawli ta'ala fa fahamna Sulaiman. Nah, dari dua pihak, di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud sama-sama berijtihad. Keduanya berijtihad tentang satu hukum fa kana as-sawabu ma'a Sulaiman. Tidak semuanya benar. Ada yang salah, ya. Nah, maka kebenaran di sini dalam kisah ini bersama Nabi Sulaiman, bukan Nabi Daud. Liqauli ta'ala fahamnaha Sulaiman. Dalil dari sunnah. Jadi tidak semua yang mujtahid itu mesti benar. Baik. Di sini Nabi Sulaiman, Nabi Daud, keduanya berijtihad dalam satu hukum yang sama. Ya, ijtihad yang benar adalah ijtihadnya Sulaiman. Wa minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada al-hakim fa asata falahu ajran. Apabila ada seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun. Jika dia berijtihad lalu tersalah, dia mendapatkan satu pahala. Muttafaqun alaihi an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Hadal hadisu fihi dalalatun aidan ala annal mujtahida qad yusibu wa qad yukhti. Hadis ini terdapat padanya dalil tentang bahwasanya seorang mujtahid itu kadang-kadang benar, kadang-kadang tersalah. Qaulihi ijtahada fa asaba wa ijtahada fa akhta. Dengan dalil sabda Nabi, jika dia berijtihad lalu dia benar, atau idza ijtahada fa akhta. Nah, faqala Abu Ishaq al-Isfirayni kama fi siyari alamin nubala al-qawlu bi anna kulla mujtahidin musibun awwalahu safatatun wa akhiruhu zandaqatun. Walau kulna bi sihhati hadhihi al-qa'idah la lazima minha lawazimu batilatun wa laisa li bastiha huna mahallun. Nah, pendapat yang menyatakan bahwasanya setiap mujtahid itu benar adalah awalnya itu kebodohan dan akhirnya nanti zandaqah, zindik. Kalau kita katakan dengan benarnya kaidah ini, misalnya nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang batil, banyak konsekuensi yang batil, dan bukanlah di sini tempat untuk menjabarkannya. Nah, Sayyid al-Muhim barakallahu fikum. Al-Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang terakhir contoh, wal ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu adalah sebaik-baik apa yang engkau usahakan padanya. Ada berapa kata ini? Lanjutnya siapa tadi? Urutannya? Nah, berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, tujuh sama mustatir ya. Al-ilmu khairu ma tas'a ada domir mustatir di situ, ila dan huruf jer, ila huruf jer dan domir ha. Coba di Arab. Al-ilmu mustatir al-nafu'an al-tidak al-nafu'an al-nafu'an al-nafu'an khairu khabar muqtada al-nafu'an al-tidak al-nafu'an al-nafu'an al-nafu'an. Makhluk mendak, anak, kumasuri, abniun al-sukun di mahalijar yang mendak. Serta perundangan akan diterjemah di nasi bantesin. Anak terpilih dan mendak, dengan saudara anak ini, anak menjadi anak. Ilaihi ila al-Mujadim al-Ha Tamirun al-Fihun Tamirun al-Sukun Tamirun al-Tasri Mahadisarim Iharim Jar Al-Jar wal-Majrur Al-Jar wal-Majrur. Silah itu la mahala laha minal i'rab ya. Silatul mausul itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Nah, kita cukupkan ya. Atau gimana? Mati semua. Kita Lupa apa sempurna? Abu Nafila kasihan. Cintek mana? Kenapa? Cintek. Oh, enggak itu kesan. Baik. Qala fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalaman. Maka masing-masing dari ungkapan-ungkapan berikut ini dinamakan kalam. Dari contoh-contoh yang disebutkan tadi ya. Muhammadun musafirun al-ilmu nafi'un yablughul mujtahidul majda likulli mujtahidin nasibun al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ini semua dinamakan kalam. Nah, fa wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsara. Masing-masing dari ungkapan tadi tersusun dari dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Satu kata tidaklah dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Nuhat ini jamak dari nahwi. Ya, sebuah kata itu tidaklah dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Illa idzan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali apabila ada bergabung bersamanya selainnya. Ya. Jadi satu kata itu tidak bisa dinamakan kalam kecuali ada kata lain yang tergabung dengannya. Sawa'un akanan dhimamu ghairiha ilayya haqiqatan. Sama saja apakah bergabungnya selain kata tadi itu kepada kata satu kata tadi itu secara hakikat. Kal amsilatis sabiqah, seperti contoh-contoh yang telah lalu tadi. Al ilmu ini satu kata kemudian digabung dengan nafi'un. Yablughu al mujtahidul majda, ini secara hakikat namanya. Penggabungannya secara apa? Haqiqatan. Am takdiron, ataukah penggabungannya itu secara takdir tidak tampak, ya? Kama idza qala laka qailun man akhuka, sebagaimana kalau ada orang yang bertanya kepadamu siapa saudara laki-lakimu, fatakulu Muhammadun, kamu katakan Muhammadun. Muhammadun berapa kata ini? Satu, dua, tiga. Abu Nabila, kelihatan enggak? Muhammad Mutaram, berapa kata Muhammadun? Satu kata. Dua. Dua. Apa? Kok dua? Akhi Muhammadun. Nah, itu baru yang takdiron ya. Baik. Kalau ada orang bertanya kepadamu siapa manahuk, fataqulu Muhammadun. Fahadil kalimatu tu'tabaru kalaman. Muhammadun ini dinamakan kalam walaupun dia satu kata. Kenapa? Li'anna takdira Muhammadun akhi. Karena takdirnya Muhammadun akhi. Ada berapa kata Muhammadun akhi? Muhtaram? Dua. Dua. Apa saja? Muhammadun akhi. Gusman? Tiga. Apa? Sama. Akun. Sama ya. Ya itu kan saya artinya ya. Jadi Muhammadun Afi itu ada tiga kata, Muhammadun Af dan Ya Mutakallim. Fahiyya fit takdiri ibaratun mu'allafatun min salati kalimatin. Maka ditakdirkannya ungkapan tadi, kata Muhammadun tadi tersusun dari tiga kata, Muhammadun, Afun dan Ya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang kedua, yang ketiga tentang mufid dan seterusnya insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Naktafi bihadza, ada iskal mungkin? Ya. Kemarin dijelaskan tentu ia melakukan stamilan suara yang mencakup huruf seperti yang kita lihat mungkin tidak kita mengetahui Allah itu kan tulisan Ya. Di Arab demikian karena ta'adduban lafaz jalalah Allah, lafaz kemuliaan Allah. Karena di dalam Arab itu kan ada yang namanya khafat. Khafat artinya apa? Khafat artinya apa? Rendah. Maka kalau kita katakan meng-i'rab Allahu khafat, enggak beradab. Allah rendah, gitu kan? Makanya para mu'arribin ahli i'rab menyebutkan bukan langsung Allah begitu, tapi lafadz jalalah, lafadz kemuliaan. Begitu. Jadi bukan berarti apa ya? Tulisan kemudian dikatakan lafadz, ya memang itu kan lafadz ya, lafdul jalalah, lafadz kemuliaan Allah gitu. Nah, jadi ta'aduban, beradab, supaya tidak merendahkan. Kalau dikatakan Allah khafat kan berarti secara bahasa kan Allah rendah gitu. Nah, tidak dengan misalkan Muhammadun mahfudun bil ba, Muhammad dikhafat dengan ba, Muhammad labas begitu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Tafadhalu barakallahu.